mengerti. Saya sudah tahu. Saya sudah mengerti. Kalau masih ada yang main-main, akan saya gigit sendiri. Saya sudah tahu di sana. Saya sudah tahu di situ. Saya sudah tahu di mana-mana. Kalau masih ada yang main-main, akan saya berakot dengan gigi saya. Siap, siap, berakot. Mana? Belak balik demo. Yang demo kemarin siang di istana tenggelamkan. Siap, tenggelamkan. Oh. Mereka itu tidak tahu kalau saya sudah mengerti. Paham? Siap-siap. Ada yang bilang saya pelunga-pelungu. Ada yang bilang saya kerempeng. Tahu kerempeng? Siap-siap. Temannya kerupuk. Tapi maaf, Pak Duka. Ya. Pak Duka memang kerempeng. Ya. Buat apa? Kerempeng. Ya. Mereka tidak tahu bahwa saya sudah mengerti. Jadi nanti mereka tidak akan merasakan gaya sabetan saya. Tidak senyap, sikat semuanya. Paham? Siap, paham. Bagus, bagus. Duduk. Suasana panas, panas. Ibu kota, tiap hari ya. Yang bela Safira, yang bela tisu Pak Duka, mangsamu. Sudah. Dah, sana ambil sepedanya. Apa juga? Saya dapat sepeda enggak? Nanti kamu. Dah. Pantau. Kalian ini pengawal terlalu panas. Ya, seperti itu, sepatutnya. Apa-apa ditirukan. Yang ini jangan. Yeah. Yakni Mbah Trah Tumerah, Eyang Gropak, dan Mbah Buyut Aswaren memerlukan tilik kepada anak cucunya. Mungkin ada sesuatu yang genting. Ayo Adimas berdua, kita ambil posisi dan jarak yang nyaman, yang enak untuk menyaksikan apa yang berlangsung di telatah Nusantara. Ayo Adimas berdua. Blekek-kek-ukek-ukek, sak tulitoh mel-mel, lai-lai. Memang seperti ada situasi dan hawa kegelisahan nasional di Nusantara. Oh, hawanya sampai terasa di sini. Benar. Dimas? Iya. Wah. Nyak. Bagaimana? Baru sekarang loh, saya menatap wajah Prabu Durgonelo yang lugu. Wajahnya lugu. Tapi penguasa loh. Penguasa tapi lugu wajahnya. Beliau itu dipercaya oleh rakyat sebagai satrio piningit yang kehadirannya itu sudah ditunggu berabad-abad lamanya. Ya. Beliau itu memang sedang dipersiapkan kepemimpinannya untuk 3 periode. Bahkan kalau perlu sampai seumur hidup. Dimas, apakah di dalam kelambu putih itu beliau sedang melusungi? Mana? Bukan kok. Kayaknya kok sedang bertapa. Atau mungkin sedang ngentong. Ngentong? Itu mungkin malah sedang tidur itu. Tidur. Oh, siapa tahu tidur beliau itu melungsungi. Ya, bisa saja melungsungi dengan cara tidur. Dimas, sini Jo. Sebenarnya ya, tadi itu saya menantikan Sang Prabu Durgonelo akan segera mengadakan pidato kerakyatan yang menggelegar, yang membakar semangat NHF. Apa itu? Nusantara Harga Mati. Ya. Atau apalah, terserah pokoknya. Jadi, seperti pidatonya romonya dulu itu loh. Ya, romonya dulu yang merupakan orator ulung, jago pidato tersohor di seluruh dunia. Loh, siapa tahu bapak beliau itu? Oh, baru kali ini loh. Oh, no, Dewa Keset Mojo. Dewa Keset Mojo tidak tahu nih. Loh, kondisi mripatku sekarang ini lain dibandingkan dengan kondisi matamu. Sang Prabu Durgonelo itu ya, itu merupakan salah seorang keturunan dari Sang Prabu Soko Aji yang merupakan cikal bakal negeri Nusantara. Bapak beliau itu yang lahir di Blitar toh? Tenane. Dari Blitar tenane. Yakin? Valid. Sudah diteliti dengan seksama, sudah dipelajari jejak-jejak sejarahnya. Jangan-jangan malah dari Solo. Dari Blitar. Stop. Valid, diteliti. Apakah Adimas berdua paham bahwa bangsa Nusantara adalah satu-satunya bangsa di muka bumi yang peradabannya mencakup 18 generasi? Wow. Paham kok, Bu? Saya hafal. Tak tes, saya boleh. Ayo silakan dibawa. Tak tes. Oke, siap. Leluhur 18. Ya. Kita mulai dari bapak. Oke. Bapaknya bapak adalah Eyang atau kakek. Dimas Bayan, bapaknya kakek siapa? Buyut. Bapaknya Buyut? Canggah. Bapaknya Canggah? Aceto Wareng. Terus berikutnya? Udek. Leluhur berikutnya? Kantung Sibon. Ya, terus? Rupak Sentri. Wah, itu leluhur yang ke-8. Ya. Ke-9 siapa, Dik Bayan? Tebak Besok. 10. Galih Asem. 11. Rupak Waton. 12. Cendeng. 13. Kian. Terus berikutnya? Cumpleng. Berikutnya lagi? Kampleng. Kampleng ya? Siapa yang benar? Oh, Wur. Yang betul itu adalah Kampleng. Nah. Dimas Giler. Leluhur yang ke-16. Apa ya? Ayo. Oh, Menyaman. Menyaman Solo. Terus menyong. Males enggak? Males. Terus menyong. Leluhur ke-18 adalah Trah Tumerah. Ela. Sini Dimas. Sekarang coba. Kalau bapak yang katanya lahir di Blitar tadi itu, ya. Nama Eyang Krupak dan Mbah Trah Tumerahnya sinten? Ya, kira-kira itu siapa? Kenarok atau Anusapati atau Toh Jaya atau mungkin malah Ranggawuli. Oh, kok bisa? Loh, bisa saja. Karena Singosari itu kan dekat dengan Blitar. Atau malah Raden Wijaya. Iki Dewa Waton Jeprak. Benar, Mas. Dimas, kita sebagai Rabah kan jadi panutan umat manusia. Boya boleh asal nyontong. Lah kak Mas Dunung ya jangan asal nyontong. Lu kok Rabah itu siapa? Oh, sorry Dimas, sorry. Rabah itu bahasa kulonan sana. Bahasa kulon segoro ado. Bahasa Nusantaranya Rabah itu dewa. Dewa. Pekeniro ini loh. Sebentar Dimas, sebentar. Kok Dimas pakai tembung pekeniro? Pekeniro? Kok pakai tembung? Tadi kan Mas Dunung juga pakai tembung boya-boya. Boya-boya. Ora sah padu. Loh, kenapa? Itu adalah bahasa Bagongan. Bahasa sehari-hari yang digunakan di dalam cepuri, di dalam kedaton, di dalam keraton. Semua budaya itu kan ya rasa sendiri-sendiri. Benar, Dimas. Ya. Bahasa Nusantara saja bingung. Ada kau, kamu, engkau, anda, kemudian bahasa Arab, ente, anta, antum, hadrota. Kemudian bahasa Jawa, ada ngoko, kromo madyo, kromo inggil, ada kowe, sampean, penjenengan. Dimas, buat dicontoni kalau tembung Bagongan itu gimana pasti? Misalnya, apa misalnya Dimas Kilir memanggil saya. Dimas Kilir panggil Pekeniro. Peniro. Kemudian saya memanggil Kamas Dunung, Pak Suryaniro, Penjenengan Niro. Lah kalau Kamas Dunung memanggil Dimas Kilir, bisa Rainiro, Dapuriro, Prejenganiro. Wah, centang kemiro ini. Tidak ada bedanya dengan duburiro. Itu tadi bukan bahasa Bagongan. Ya, yang terakhir bukan ya, yang terakhir ya, bukan. Nah, terus, bahasa Bagongan ini cuma ada 11. Sudah toh, ulun ini sedang kagum. Kagum tidak terkira. Kagum kepada bangsa Nusantara itu loh. Kok bisa-bisanya masih ingat para leluhurnya sampai 18 tingkat itu loh. Oleh karena itu Dimas berdua bagaimana? Umumkan kepada dunia, informasikan kepada seluruh penduduk bumi, kasih tahukan kepada negara-negara yang merasa adi kuasa dan super power itu. Ya, sedarkan kepada Amerika, sedarkan kepada China, Rusia dan bangsa negara mana saja. Jangan sekali-sekali meremehkan bangsa yang kesadaran peradabannya mencakup 18 generasi. Sampai saat ini, bangsa-bangsa yang merasa sok hebat itu boleh merasa berkuasa. Akan tetapi, ingatlah, akan datang suatu zaman yang akan mewujudkan bahwa bangsa Nusantara adalah bangsa yang memegang amanah Tuhan untuk menjadi pemimpin kemakmuran dunia. Dengan hanya dua syarat. Apa saja itu? Satu, jangan salah memilih pemimpin nasional. Yang kedua, rakyat Nusantara legowo menerima pemimpin sejati yang sudah dianugerahkan Tuhan dan sekarang berada di tengah-tengah mereka. Dimas. Ini ngerasa jurnbagus sih. Tugas kita adalah mengayomi dan mengasuh anak-anak cucu generasi bangsa Nusantara agar mereka bersiap untuk memanggul amanah Tuhan itu. Itulah sebabnya sebagaimana dawuh para leluhur mereka tadi itu. Mbah Trah Tumerah, Eyang Krupa, Mbah Buyut Aswaren. Saya berharap Sang Prabu Durga Nelu saat ini sedang lelaku mlungsungi. Sebentar. Saya cek dulu. Oh, monggo. Gimana, Dimas? Wah. Kayaknya tidak sedang mlungsungi sih. Loh. tidur. Weh, lu tidur tuh. Dewa kok katarak. Melungsungi. Tidur melungsungi. Tidur melungsungi. Kena tidur kepala. Melungsungi. Tidur. Sudah dong. Wah, dewa kok ayah-ayah saru. Diundi saja. Diundi. Hopi palayum kambing. Hopi palayum sambing. Hanya dua dewa, dua rabah yang tanding. Set pingsut saja, saya yang mimpin. Siap. Siap. Wah, sama kuat. Bing bing bing bing bing bing bing bing. Paul, kali lagi. Pak, pak, pak, dang. Pak, pak, bing, pak, bing. Tundan bok bing, pak, bing. Tundan bok bing, bing, bing, bing, bing. Ah, monggo. Menang ulun lho. Ulun yang menang. Ulun menang. Ulun yang menang. Sebab panjang punya ulun. Gede punya ulun. Pas pokoknya ulun menang. Ulun itu jempol, pekeniro itu telunjuk. Yes. Jempol itu gajah, telunjuk itu manusia. Ya. Sejak zaman sebelum Masehi, gajah itu menang melawan manusia. Ya, memang gajah itu cak dulu memang selalu menang melawan manusia. Akan tetapi di zaman sekarang manusia itu selalu menang melawan apa saja. Ya memang manusia itu memang menangan kok. Lawang Tuhan saja disingkirkan manusia sejak masa Renaissance. Bagus sih pakai Renaissance. Maaf. Wih, itu. Terpaksa saya harus menggurui sedikit saja. Oh, ideologi manusia di dunia sekarang ini ada dua. Satu, merebut manusia dari Tuhan. Dua, Tuhan disingkirkan dari manusia sejak masa Renaissance abad 17 di Eropa sampai sekarang. Dan itulah peradaban panutan Nusantara sampai sekarang juga, saudara-saudara. Bagi bangsa Nusantara, terutama pemerintahannya, demokrasi dan industri menjadi lebih akbar dari Tuhan. Meskipun demikian, masalah Humbingsu, jempol itu menang melawan telunjuk. Meskipun demikian, mbok yang konkret saja, hasilnya tidur atau melungsungi? Kelihatannya tidur, tapi sebenarnya melungsungi. Sudah, jangan deg-degan. Disimpulkan saja. Beliau itu melungsungi, kebablasan, sampai tertidur. Dimas Giler, mudah-mudahan melungsungi. Tidur. Melungsungi. Tidur. Kita para dewa harus selalu bersangka baik. Dan sebenarnya tidak perlu muluk-muluk melungsunginya. Cukup andaikan beliau lahir kembali kesadarannya tentang sejatinya beliau itu apa, siapa. Ya, sejatinya beliau itu apa, siapa. Dan mengerti sebaiknya melakukan apa, memahami arah dan tujuan hidupnya. Cukup itu. Maaf lagi. Terpaksa saya harus membuka wawasan yang lebih luas lagi. Begini, sebenarnya nggak penting kok. Prabu Durgonelo itu tidur kek, melungsungi kek, ngentung kek, tekek kek, tidak masalah. Terus? Yang penting itu adalah fakta. Kenapa? Faktanya Prabu Durgonelo itu loman kepada rakyatnya, dermawan. Dari manapun biasanya beliau itu selalu membagi-bagikan nasi bungkus dan kotak-kotak sembako kepada rakyatnya. Nyak. Kok nyak? Tidak percaya? Tunggu sebentar. Sehari dua hari, bagikan sembako dan nasi bungkus untuk kiri-kiri itu. Laksanakan! Siap! Siap! siapa? Menteri Perdana. Cap! Perdana Menteri. Sama saja. Saya penguasa. Tapi kok Bud? Beliau Perdana Menteri kalau dadung. Jadi gini loh, karena kerja beliau itu Yahud, maka tak panggil Bud. Oh. Bud. Saya kira Yahudi. Hush, jangan ngawur. Yahud, bukan Yahudi. Ngerti? Tadi saya malah mengira alam lahun, alam jabarun, malakun, dan ut-ut yang lainnya. Apa juga? Ya. Belum melapor? Ya. Bolehkah saya bertanya? Silakan. Apakah Pak Duga mau ikut piala suratin? Kenapa? Oh, sakitnya warna yang hijau, sepak bola lagi. Oh, saya penggemar Ronaldinho. Ronaldinho. Ya. Siap. Oke. Silakan. Perdana Menteri Yahud, kelihatannya sedang mengurusi ada tanda-tanda pemberontakan, Pak Duga. Pemberontakan? Siap. Sejak kapan pemberontakan di Nusantara ini bisa berhasil? Kalau ada pemberontakan, gebuk! Siap! Gebuk! Jadi kita itu harus selalu berbuat baik. Katakan PKI, Grampis ini. Gak apa-apa, sudah biasa. Tapi kalau ada yang menantang, merongrong, aneh-aneh, kita lawan. Siap, kita lawan. Bagus. Istana dikepung. Kita pindah ke sana. Ke sana mana, Pak Duga? Ke utara. Ke utara mana? Ya Allah. Utara pulau. Kenapa harus ke utara pulau, Pak Duga? Gusti Allah. Iram. Kalau kita tetap di sini, jalan kita akan keserimpet-serimpet, diserimpeti. Ya, tidak pernah cepat maju ke depan. Percepatan kemajuan ini harus pindah. Pak, siap. Kalau di sini cuman dema demo, dema demo. Dema kok demo? Ya, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Dema kok dikit-dikit? Pak, siap. Pindah ke utara Pulau Jawa. Siap. Yora. Betul. Iya toh. Iya iya. Anda nira ngaku. Ngaku Dimas, ngaku. Sebenarnya lo ya. Orang yang bagi sembako, bagi nasi bungkus itu banyak sekali. Banyak sekali, ribuan jumlahnya di Pulau Jawa ini. Bahkan di seluruh Nusantara. Dan tersebar di berbagai titik. Tapi itu semua kan tidak luar biasa toh. Itu semuanya sudah biasa. Sudah senantiasa setiap hari kita lihat. Jadi tidak luar biasa. Lekek-kek-ukek-ukek sakduli toh melai-melai. Dimas Kilir, Prabu Durgoneloh itu kualitasnya tidak hanya memimpin Nusantara. Maka jangan marah dan jangan gumun. Kalau sekarang ini yang mampu menyelesaikan pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Ya hanya Prabu Turgonelu. Beliau itu akan memimpin delegasi Nusantara dengan membawa diplomasi dan kebijaksanaan Nusantara. Prabu Turgonelu itu mampu menjadi raja di seluruh dunia. Pasti di seluruh permukaan bumi ini akan ayo mayem tonto titi tentrem Kertora Harjo. Loh jinawi. Oh. Pasti di seluruh dunia ini tidak akan ada manusia satupun yang kelaparan. Oh, yang mani hayo. Mustahil, mustahil, itu mustahil. Memangnya Sang Prabu Durgonelu subhanahu wa ta'ala. Jangan asal jeplak. Yang kita sangka kriyaan bisa jadi gerojokan. Gerojokan itu dekat Purwodadi sana. Sudah. Memimpin Nusantara itu tidak gampang. Harus kuat mental oleh gelombang salah paham. Betul sekali. Apalagi menghadapi kadal-kadal hutan yang selalu sinis seperti ini. Ya memang, ulun ini memang kadal sejak dulu. Memang kadal, tapi kan bukan cebong. Iya, memang. Sekadal-kadalnya kadal, tetap bukan cebong. Sebagaimana secebong-cebongnya cebong, ya tetap bukan kadal. Kadal jepit. Oh iya. Iwo kok malah plesetan. Kepleset tenang, jatuh nanti. Mudiar ya, dah. Sini, dah. Akur. Sifat provokator, provokasi, sis, kemudian juga penghinaan. Aduh, itu penghinaan kepada pemerintah atau kepada Sang Prabu Durgonolo khususnya? Macam-macam saja bunyi mulut mereka ini, Pak Kolodan. Karena itulah, saya mohon kepada Bapak untuk tetap sabar. Jangan emosional, jangan marah. Enggaklah. Begini loh, Pak Kolodan. Tapi, apa benar Bapak tidak akan marah? Aduh, Ibu Menteri Roro Amin. Saya memang kurang religius, tapi saya mengerti kesabaran. Bahkan saya juga tahu arti kata sereh. Sereh maksud Bapak? Macam itu. Bapak pernah memberi, malah mulut saya yang jadi gagap-gagap. Ya, cingap-cingap. Karena hati saya jadi kesel, jengkel, dan marah. Karena saudara Zakaria ini, yang subversif ini, telah menyebarkan pandangan bahwa proklamasi Nusantara itu bakal dimiliki kita. Bab katanya, alinea ke-1 teks proklamasi itu dibatalkan secara substansial oleh alinea ke-2. Ketegasan dan kewibawaan Bapak cocok menjadi cawapres, calon wakil presiden. Ini sudah menjadi rasan-rasan di tingkat bawah. Pintar kali bibir kau ini. Bapak, apakah saya diizinkan untuk memberikan penjelasan? Sudahlah. Itu kau jelaskan nanti hadirlah. Sekarang intinya saja. Bapak, saya ini rakyat kecil, wong cilik, sehingga pergaulan saya, serawong saya sehari-hari, ya dengan rakyat kecil. Apa yang disampaikan Bapak Menteri Sandungan tadi itu sop buntut. Apa maksudnya dengan sop buntut itu? Loh, sekarang ini sedang musim sop buntut, Pak. Kalau ada sapi lewat, temblek, temblek, temblek, potong buntutnya, dicincang dan dimasak. Awak tahu tuh. Tapi maksudnya apa? Banyak statement-statement, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang dipotong-potong, dipelintir-pelintir, diedit, diolah, digoreng, disajikan sebagai jualan media. Kesimpulannya, ucapan-ucapan kau juga dipotong-potong. Kenapa? Belah dada saya. Maka di sana akan berkibar sang dwi warna dengan megahnya. Atau kalau enggak kurang yakin, pecah kepala saya, peladangan biasa. Maka akan muncrat darah merah yang menunjukkan bahwa saya cinta tanah air, cinta negara, cinta harga mati, nusa dan bangsa. Manis sekali mulut kau ini. Bapak, saya tidak pernah membuat pernyataan politik. Sekali lagi saya ucapkan, saya tidak pernah mengucapkan ucapan kalimat politik. Apa yang disampaikan Bapak Menteri Sandungan tadi adalah pertanyaan dari wong cilik yang saya temui di warung pinggir jalan di tepi hutan. Orang itu bertanya kepada saya seperti itu, saya sampai gelagapan, repot mau menjawab. Jadi yang bilang proklamasi 1945 batal, itu bukan kau. Orang itu Pak Marhen namanya. Bertanya kepada saya, Pak Yakar, di dalam teknoklamasi 1945 dinyatakan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dalam tempo secepat-cepatnya. Artinya apa? Artinya masih ada masalah dalam pengalian kekuasaan. Just dengan demikian, proklamasi ini tidak tuntas dan tidak sah secara akal sehat. Loh, atas pertanyaan Pak Marhen tadi, saya harus bilang gimana, Pak? Ternyata di negeri ini banyak kali orang yang cerewet mulutnya. Padahal nyata-nyata kita sudah menjadi negara republik yang sah lebih dari setengah abad. Sudah punya 7 presiden lain. Lalu cemana kau bisa bilang tidak sah? Dasar zakar kau. Persis, persis. Saya juga menjawab begitu dengan rakyat itu, Pak. Tetapi bagaikan mitra liur, timbul pertanyaan membombardir saya dengan pertanyaan, Pak, apa kekuasaan apa yang dialihkan itu? Kekuasaan atas tanah-tanah di negeri Nusantara atau aset VOC dan Belanda atau otoritas politik? Lalu dari siapa kepada siapa? Kok nggak jelas para pihaknya? Sedangkan SPK, surat perjanjian pekerjaan pemborongan ngeduk sumur, itu dari Widodo Godor Blawo, pihak kedua penerima pekerjaan, melawan Edo Sundulangit, pihak satu pemberi pekerjaan. Nah, jelas para pihaknya, ini kok enggak? Lalu kapan? Kapan Pak pengalian kekuasaan itu dilakukan? Tahun berapa? Bulan apa? Tanggal berapa? Ini sudah 77 tahun, tidak ada penjelasannya. Kau tanya tuh, mau tahu jawabnya? Kenapa tak kau tanya zakar kau? Tanya tuh. Tapi tampaknya kau pun setuju dengan omongan orang-orang itu. Iya kan? Ya? Pantas kau bawa-bawa ceramah-ceramah kau. Dengarlah, bangsa kita ini punya ribuan profesor dan berpuluh-puluh ribu doktor. Tapi tak ada yang rewel macam kau ini. Sana, seret si Zatar ini ke pengadilan subversif. Siap! Ekstremis kau, jihadis, tokoh pasukan pembela agama besar. Bapak, saudara Lakus ini, kalau menyebarkan hoax itu sudah hobinya. Hoaxnya. Masa dia mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah penduduk asli sorga? Jika kemudian turun ke bumi hanya karena perupa. Ya, apa pula itu? PAB, buang air besar, Pak. Alamak, Jan. Hina. Kau ini menghina petugas langit dan agama, Rai. Karena kau kait-kaitkan tokoh langit dan agama besar itu dengan urusan buang air besar. Ayo isi, maupun kecil. Bah, banyak kentut. Orang ini juga sok tahu. Dia mengatakan bahwa tanah dan tanaman yang ada di surga itu beda kimiawi dan metabolismenya dibandingkan dengan tanah yang ada di bumi. Nah, ya kan? Sudah sinting otak kamu. Bawa-bawa pelajaran kimia ke surga. Kimia itu di SMA. Saya jelaskan ya. Surga itu memang bersih, suci, dan juga wangi loh. Karena di surga itu tidak ada manusia yang buang air besar ataupun kecil. Lawang kentut saja tidak ada kok. Dan semua makanan, minuman yang ada di surga itu 100% dicerna menjadi nutrisi dan gizi. Tidak ada yang menjadi sampah. Maka kemudian tidak pula ada manusia yang buang air besar di sana. Semuanya mendaur ulang secara otomatis. Pak Kolodadu, mau dengar yang lain dari dia? Dia ini mengatakan bahwa andai kata di surga itu ada residu, lantas apa bedanya dengan bumi? Apabila di surga itu ada sampah, ada tinja, ada kencing, ada WC umum, lantas untuk apa manusia mengidam-idamkan surga? Sok ahli surga pula rupanya kau. Alamak, tanya kau, sudah berapa kali kau kunjungan kerja dan penelitian di surga? Sama dengan bapak. Maksud kau? Belum pernah. Lalu cemana monyong kau menciprat-cipratkan hal-hal tentang surga? Sabar Pak Perdana Menteri. Bapak coba ingat-ingat baik-baik. Bukankah sekarang ini kita juga sedang membangga-banggakan era emas 2045? Padahal apakah kita sudah sampai ke sana? Tutup monyong kau. Bapak Kolodadu, masih ada lagi ucapan dia yang cukup mengagetkan. Saudara Lakus ini mengatakan gayanya sok ilmiah, yang mengatakan bahwa manusia makan buah kuldi karena pengaruh iblis. Kemudian manusia harus turun ke bumi setelah makan buah kuldi karena kepengen beol. Kenapa dia mengatakan? Karena sesungguhnya pohon kuldi itu berasal dari bumi yang tersimpan di salah satu museum di surga. Wah, hei, jangan kau kait-kaitkan surga dengan urusan beol kau. Dari buku apa kau baca itu? Betul sekali. Apa referensinya? Mana? Sanadnya juga dari mana? Bu Menteri yang terhormat dan Pak Perdana Menteri, sekali lagi biar saya jelaskan. Tuhan memang tidak memungkinkan para penghuni surga itu untuk buang air besar di sana, Pak. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk menjaga kebersihan, kesucian, dan kewangian tanah surga. Nah, kalau kemudian ada penghuni surga yang ingin buang air besar, dia harus turun ke bumi, Pak. Karena memang begitulah peruntukan bumi yang semestinya untuk buang air besar. Jadi manusia bisa buang air besar dengan sepuas-puasnya, baik itu lewat anusnya, terutama sekali lewat mulutnya. Lantang kali mulut kau. Ingatlah, siapa dosen yang mengajari kau cakap begitu? Suruh kemari dia dan kutampar mulutnya. Dengar, janganlah kau main-main di negeri ini. Kau ini merepotin saja. Jangan pula nanti kau sindir salah satu tokoh bumi yang sukanya biar gitu saja kok. Pak Perdana Menteri, kalau Bapak tidak percaya dan membantah semua perkataan saya, Oke, tidak apa Bapak. Tapi Bapak tidak boleh main tampar-tampar, karena negeri ini bukan negeri preman. Bah! Kenti kau! Kau menghina bangsamu sendiri. Peni kepala rakyat kau dengan ceramah kau ini. Pantas, dari tadi ada bau busuk menusuk-nusuk hidungku. Rupanya dari kau. Sudah, tahan provokator ini, siapkan sel tahanan khusus. Siap! Baik. tolonglah Saduna Roro Amis. Ya. Dan singkat-singkat sajalah. Awak ini sibuk. Setengah jam lagi, awak harus memimpin rapat kemaritiman. Ya. Ayo. Ya. Ini, saudara ini namanya Sayyid Jabani. Ceramah-ceramahnya, pidato-pidatonya, ocehan-ocehannya penuh dengan kebohongan publik dan konten-konten yang menyesatkan. Manusia satu ini, Pak, mulutnya tidak lebih bau dari yang lain. Ya, tampangnya alim, tapi kelakuannya merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Saudara Sayyid Jabani ini membuli tokoh langit yang termasuk di bumi karena kreativitas kapalnya. Menurut Jabani, tokoh langit itu pernah diejek oleh iblis. Dan dalam kompetisi dakwah, tokoh langit itu kalah melawan iblis. Pengikut tokoh langit yang ikut naik kapal hanya 80 orang. Sementara orang-orang kafir pengikutnya iblis jumlahnya berpuluh-puluh ribu orang. Saudara Sayyid Jabani ini mengacaukan pengetahuan yang sudah mapan di masyarakat. Menurut Jabani, kapal bikinan tokoh langit itu panjangnya 360 hasta dengan lebar 50 hasta dan pintu-pintunya 50 hasta. Dikerjakan oleh para pemborong yang profesional dan ratusan tukang tukang yang hanya dikasih makan dengan satu nampan berisi kue apem. Kue apem? Kue apem. Eh, Lai, kau pikir petugas langit itu remeh sehingga konsumsinya bikin kue apem? Maaf, Bapak Kelodadu, memang satu nampan kue apem. Tetapi yang membagikannya adalah kekasih Tuhan. Maka bisa dimakan oleh ratusan orang. Ada sahabat tetangga dari Tuhan itu pernah menyembeli satu ekor anak kambing yang mestinya hanya cukup dimakan oleh 10 sampai 15 orang. Tapi karena yang membagikannya adalah kekasihan, maka cukuplah dimakan oleh ratusan orang dan tidak akan habis-habis dagingnya. Berhayal kau. Saudara saya Jabani ini juga menceramahkan bahwa ada utusan langit ketika turun di bumi diminta atau diperintah untuk menyembelih anaknya. Dia pergi ke hutan dengan tangan kirinya mengempit seekor anak kambing dan tangan kanannya memegang tunggi. Tokoh langit itu menyiapkan seekor kambing dengan perhitungan, siapa tahu Tuhan akan mengubah perintahnya dari perintah menyembelih anaknya menjadi perintah menyembelih kambing. Pak Kolode, kalau mendengar mulut yang ngawur seperti itu, sesungguhnya saya ingin merobek mulutnya. Karena tidak ada seorang bapak yang dengan tenang, tanpa ragu, dan tega hatinya begitu saja mau disuruh untuk menyembelih anaknya sendiri. Andaikan mendapat perintah dari Tuhan, aku tidak akan ragu untuk menyembelih kau. Bagaimana mungkin utusan langit kok nakal? Utusan langit kok licik? Itu taktik dan strategi Ibu Menteri Rawamis. Masih ada lagi. Air zam-zam itu memancar. Kata dia, ada utusan dari langit yang masih bayi. Kaya-kaya kakeknya menjejakkan tanah. Oh, itu mukjizat namanya Ibu Menteri. Saudara saya Jabani ini juga pernah menyarankan bahwa kita semua harus berterima kasih kepada salah seorang tokoh langit yang dulu pernah menyarankan agar perintah sholat 50 kali sehari ditawar pada Tuhan menjadi 5 kali sehari dan menyebarkan klenik bahwa orang-orang kafir mati secara massal disapu badai angin dingin. Dan badai itu bersumber dari sebuah lubang kecil. Itu juga namanya lubang jarum. Ya, itu juga namanya mukjizat, Bapak Menteri. Yang paling parah, Bapak Perdana Menteri, ada seorang utusan Tuhan yang mukjizatnya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi dia bilang dia tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Masih juga saya mengingat ada beberapa hal yang dia katakan. Utusan dari langit yang hidup di tahun 6000 sebelum Masehi berhasil membuat kapal raksasa. Dan di kapal itu ada dinding-dinding yang kata dia ada tulisan nama Muhammad, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, kemudian Fatimah, juga Hasan dan Husain. Kemudian ada duta dari Tuhan yang hidup kira-kira 3000 tahun yang lalu. Betulan beliau ini adalah seorang raja yang besar. Di dalam sebuah istananya ada gudang. Dan di dalam gudang itu kata dia lagi, ada rak-rak buku yang isinya adalah salawat untuk Nabi Muhammad. Mana mungkin? Ngamur. Wow. Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu lahir setelah 700 tahun kemudian. Nah, betul. Hey, Lai. Kenapa tak kau cakap sini sekalian bahwa ada utusan langit turun ke bumi membawa poster Pancasila dan baliho tempat saya kebinekaan. Bahkan Sarah, Bapak Perdana Menteri, saya Jabani bilang ada tokoh langit yang mukjizatnya amat hebat. Dia bilang tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Bah! Hei, kau ini meremehkan mukjizat atau menghina Nusantara? Oh, maaf, Bapak Kolodadu. Utusan Tuhan yang dimaksud oleh Bapak Menteri Sadungan itu pernah bersabda begini. Sungguh, aku telah mengobati orang-orang sakit, orang buta, dan orang-orang yang berpenyakit lepra karena izin Tuhan. Bahkan aku hidupkan kembali orang-orang yang telah mati juga karena izin Tuhan. Lalu kemudian aku obati orang-orang ahmak, namun aku tak sanggup untuk menyembuhkannya. Lalu beliau pun ditanya, wahai Tuhan, siapakah orang ahmak itu? Lalu beliau menjawab, yaitu orang-orang yang tidak mau mendengar kecuali pendapatnya sendiri. Orang-orang yang selalu merasa memiliki keagungan atas dirinya. Orang-orang yang merasa dirinya paling hebat. Dan orang-orang yang selalu merasakan kebenaran semua ada pada dirinya. Itulah orang-orang yang dungu, bodoh, pandil, pekok, yang tak ada jalan untuk menyembuhkannya. jelasnya. Benar, jelasnya. Manusia jenis apa itulah yang biasanya menjadi penguasa yang egosentris, gugu karpe dewe, mau berkuasa sendiri, berbuat semaunya sendiri, merasa benar sendiri. Adigang, adigong, adiguno. Rawal, siap. Singkirkan Jabani. Siap. Apa suruh kau bicara tadi, Pak? Bakat kau memang kos di sel tahanan. Ini namanya nyirah mini, Bapak Perdana Menteri. Seluruh ungkapan kata-katanya kompatibel dengan celuret. Dalam banyak presentasinya di berbagai forum, ia pada intinya menganjurkan agar Nusantara itu diubah statusnya. Dari status negara menjadi berstatus perusahaan dan dijalankan secara perusahaan. Pahlawan kita. Untung tak langsung ku tampar mulut kau. Saudara ini, silakan jelaskan sendiri. Ya. Tujuan hidup seluruh bangsa Nusantara ini, dari bawah hingga pucuknya, dari petani hingga konglomerat, dari tukang becak hingga para menteri dan presidennya sendiri, tujuan hidupnya hanya satu. Hidup kaya, makmur, dan sejahtera. Maka yang tepat adalah menjalankan kebersamaan nasional Nusantara ini secara perusahaan. Jadi sesuai dengan tujuannya. Dan perusahaan menjalankan perniagaan, jual beli, untung rugi. Rumusnya sangat sederhana dan sangat ramping. Makalo! Awal, biarkan dia keluar dan bicara. Siap! Kalau negara kan ribet, ruwet, dan penuh komplikasi. Ada falsafahnya, ada agama, ada nasionalisme harga mati, ada cinta tanah air, ada leluhurnya, dan ada ketuhanan yang maha esa, ada nilai-nilai yang mendalam dan yang luas, yang semua itu sangat sulit dipahami oleh para pemimpinnya, apalagi oleh rakyatnya. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab sekarang. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan sekarang. Toh, tidak ada yang dilaksanakan. Bahkan sulit untuk bisa belajar memahaminya. Karena memang setiap kosakatanya sulit pula untuk dipahami. Nah, perbedaan pendapat dari setiap kosakata-kosakata itulah yang bisa menyebabkan perpecahan bangsa. Allah, hal yang paling nanti juga dimanipulasi. Ya, falsafah, agama, dan nilai-nilai hebat itu nanti juga paling dimanipulasi dan ditunggangi untuk kepentingan sepihak, untuk kekuasaan, dan harta benda. Kalau semua itu dibiarkan, bisa hancur bangsa kita ini. Jadi jelasnya, Nusantara diubah menjadi korporasi perusahaan raksasa. Direktur pucuk pimpinannya direktur utama korporasi perusahaan-perusahaan Nusantara. Jadi tidak perlu mengangkat menteri. No, no menteri. No, no, no. Tetapi direktur bidang-bidang usaha saja. Wow. Apa sih? Yes. Luar biasa. Yes. Kata-kata Kleani manis. Manis seperti madu. Tapi isinya racun. Kleanto, berapa ongkosnya kalau negara ini diubah menjadi perusahaan? Pasti akan terjadi perang saudara dan konflik horizontal besar-besaran. Andai kau membantu Nusantara terjadi pertengkaran yang keras, perebutan kekuasaan, penangkapan, pemberangusan atau apa saja yang kejam, ulun boya kumun. Wah, Kamas Dunung, mungkin ada sesuatu yang wingit. Bangsa itu barangkali sedang dirundung komplikasi masalah yang bukan hanya tidak mampu mereka atasi, bahkan juga tidak mereka sadari. Pantes Dimas, kok banyak rakyatnya lalu lalang kesana kemari tidak jelas tujuannya. Kabarnya itu di ibu kota sedang terjadi persaingan antara dua oligarki politik. Oh. Mereka itu sedang berebut kekuasaan untuk 2 tahun lagi. Oh. Dimas Kile, dua kelompok masyarakat yang selama ini bermusuhan di media massa akan menyatu karena tokoh mereka juga menjadi tandem capres dan cawapres. Tapi apa rakyatnya tahu itu? Mereka kan hanya lalu-lalang sambil tertidur. Ya, jasadnya itu bagas waras, tapi jiwanya itu angler. Kreativitasnya tidur. Keling lan Mas Modonya juga tidur. Kamas Dunung. Iya. Tadi Mas Kiling, mereka itu perlu ditolong. Ditolong? Ditolong. Ditolong? Ditolong. Tapi, aspirasi melungsungi itu sudah menjadi wacana nasional loh. Wah, Yahoo, Google, Twitter, Instagram, TikTok, TikTok. Dewa kok malah TikTok kan? Dimas Kilir, ulun kasih tahu ya, siapa saja yang berkuasa 2 tahun lagi, rakyat Nusantara itu tetap tenang-tenang saja. Telatah Nusantara, penduduknya itu seolah-olah tidak punya masalah. Jadi hidup mereka itu ya tetap aman, tentram, damai, dan landai-landai saja. Karena apa? Karena mereka tidak tahu akan bakal adanya ledakan-ledakan yang bakal menghadang di masa depan mereka. Terakhir, saya dilihat telatah Nusantara itu di zaman Ken Arok sampai eranya Aryo Penangsang. Nggak ulun, Otbon ke bumi itu. Otbon, ya. Itu pada zaman Raja Agung yang diangkat oleh Tuhan ke bumi. Pada zaman sang Raja Agung itu, ASN-nya, aparat sipil negaranya, kenapa? Itu tidak hanya manusia saja. Lalu? Tapi juga jin, bahkan syaitan. Nah, bentuk istana sang Raja Agung itu itu menyerupai bunga dan daun teratai yang berkesinambungan, yang itu semuanya merupakan perwujudan alam semesta. Tim teknologi sang Raja Agung itu bahkan sudah bisa membuat pesawat luar angkasa. Nah, ulun meskipun sejering dewa, yo kagum toh ya. Penasaran toh ya. Sering mengikuti mereka itu, wah, melanglang buana sampai di berbagai galaksi. Blegegeg ugeg ugeg sak dulito melmel lai-lai. Itu kan di zaman dahulu kala. Akan tetapi di zaman lain, Dapuriro itu kan cuma gurung gambar yang hobinya makan kekil. Om yang manihayo. Tuhan sendiri kan bergelar Al-Musyawir. Artinya? Maha menggambar. Mas Dunung dan Dimas Kilir, saya pun juga tidak mau ketinggalan. Kenapa? Pada zaman Raja Fir'aun, saya juga plesir ke tanah Mesir dan Timur Tengah. Kemudian saya bablas ke pulau-pulau Nusantara. Soalnya, kenapa? Para prajuritnya, tokoh yang melawan Raja Fir'aun waktu itu adalah kebanyakan rakyat Nusantara. Mustahil itu. Mosok prajurit yang ada di Mesir kok berasal dari Nusantara gitu? Loh, buktinya. Kenapa? Mereka itu protes. Kami ini sudah bosan makan kurma melulu. Mbok iya, panjenengan itu minta kepada Allah supaya ditumbuhkan di tanah tempat kita ini sayur mayur, ketimun atau krep, bawang putih, kacang adas. Wah, boyo sang tokoh dari Mesir itu kudu keroyo-royo impor kacang adas, timun, sayur mayur dari tanah Jawa. Weh, sik tok. Tak kandani diri. Karena prajuritnya itu kurang riman, mereka itu lalu dikutuk menjadi monyet-monyet. Monyet-monyet itu lalu dibuang ke sebuah hutan di salah satu pulau Nusantara. Dan monyet-monyet jelmaan kutukan itu mempunyai ekstra kecerdasan yang diwarisi dari manusia. Kalau ada pengunjung yang memberinya makanan atau buah-buahan, cuekin saja. Yang mereka minta itu pizza, hamburger, hot dogs, minimal ayam penyet. Kesadaran kuliner mereka itu sangat tinggi. Kalau menemukan dompet, rupiahnya tidak diambil, tapi dolarnya itu menjadi rebutan monyet-monyet itu. Dokter monyet, tapi agak lama melancong ke pulau-pulau Jawa itu, pulau-pulau Nusantara. Terus bagaimana? Ternyata penduduknya itu hebat-hebat dan pinter-pinter sekali. Sampai-sampai setan-setan pada putus asa dan iblis-iblis minta pensiun. Karena apa? karena manusia Nusantara itu sudah banyak melakukan banyak hal yang melampaui kadar godaan iblis dan setan. Kalau iblis dan setan itu menggoda manusia untuk korupsi 100 juta. Ternyata mereka sudah maling 1 miliar. Sudah toh Dimas, tugas kita bukan untuk rasan-rasan. Iya, Sendiko. Kita ini generasi tuanya para makhluk di alam semesta. Nah, betul. Ya, Pekeniro dipanggil nong neng nong gung. Mbah Bayan. Mbah Bayan. Aku diparapi Mbah Dunung. Dan Dimas Muni Mbah Gilir. Nama kita itu Dunung, Bayan, Gilir, maknanya sama, yakni menjelaskan dan menerangi. Nah, Gilir ini hadlir dengan penglihatan yang teliti. Kita dilahirkan, ditugasi Tuhan beberapa generasi sesudah generasi makhluk wiwitan. Dimas, andaikan pun penduduk bumi sekarang ini sedang dilanda kegelapan, kita dilarang membuatnya bertambah gelap. Oh. Kompetitor, bahkan musuh utama kita itu adalah iblis dan dajjal. Tapi sayang Dimas. Kenapa? Mereka itu tidak bisa kita bunuh atau kita musnahkan. Karena kontrak proyek mereka berlaku sampai hari kiamat. Tapi Kamas Duno. Bagaimana? Hati saya itu sangat lemah. Saya tidak begitu tahan, tidak begitu kuat menyaksikan kemunafikan yang merajalela di Nusantara. Oh alah, Cen Pekeniro ini dewa, makhluk halus, tapi kok ringkih. Itu belum tentu kemunafikan. Loh, kenapa? Wah, Dimas Bayan ini kurang canggih intelektualitasnya. Kurang luas wawasan budayanya. Buka kecermu. Loh, apa kecer kuwi? Kuping. Takun je piping gunane dinggo cendelan kacamata. Yang Dik Bayan sangka kemunafikan, mungkin itu kecanggihan. Loh, penduduk bumi itu punya kemampuan untuk mengubah hitam tampak putih, menutupi kegelapan sehingga kelihatan terang benderang. Itu namanya simulasi atau animasi virtual. Dimas, ambil kocok penggolong. Sendiko Kamas Dunung. Ayo Dimas, tengah sini Dimas. Nah, sekarang coba putar kembali alur waktu. Kita lihat dan dengarkan tahap-tahap sebelum 4 tokoh nasional itu tadi ditangkap oleh aparat Prabu Dorgonelo. Nice. Coba memproporsikan setepat-tepatnya. Tadi kita juga sudah banyak diskusi tentang bermacam-macam suku. Ada suku yang berdasarkan hubungan komunitas antropologis. Ada suku berdasarkan kepercayaan. Ada suku berdasarkan kepentingan politik. Dan ketimpangan ekonomi itu juga menimbulkan suku. Ya, inilah sumber dari kerutan, biangnya perpecahan di muka bumi dan di Nusantara. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, itu melahirkan suku-suku baru, kelas-kelas baru, strata baru, segmen baru, golongan dan kelompok-kelompok baru yang potensi kebencian dan permusuhan yang luar biasa sangat besar. Kami sudah sangat jelas dan gamblang jelas apa sahaja. Insya Allah, Bapak Zahra. sudah sangat terang benderang, Pak Sekarya. Kita tadi juga sudah mendiskusikan ide dan pendapat Ibu Rahmini tentang bagaimana negara dirubah menjadi perusahaan atau badan usaha. Iya, Pak. Selama ini kita memang sudah punya badan usaha milik negara. Tapi itu dikelola, dijalankan dengan dasar pikiran yang sangat bias. Kemudian, negara tidak bisa memiliki badan usaha milik negara. Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Negara adalah satu-satunya badan usaha milik rakyat. Jadi faktanya, negara adalah BUMN, badan usaha milik rakyat. Hanya saja, para pengurusnya tidak pernah menunjukkan kesadaran bahwa negara itu milik rakyat. Oh, iya. BUMN seolah-olah milik negara. Tapi nyatanya adalah milik pemerintah. Dan para pengurusnya merasa dia yang memiliki itu. Jadi seperti badan usaha itu seperti perusahaan swasta. Rakyat tidak pernah diakui memiliki. Rakyat tidak pernah diperhitungkan. Jadi memang yang tepat adalah badan usaha milik rakyat. BUMR, bukan BUMN. Ya. Untuk itu, acara renungan nasional itu sangat urgen, sangat tepat untuk dilaksanakan bagi bangsa Nusantara saat ini. Jadi, apa dibutuhkan untuk apa? Untuk melihat, untuk memperbarui cara berpikir. Dengan pembenahan cara berpikir ini, insya Allah akan melahirkan kebijakan negara yang akan merubah perilaku budaya pejabat. Dan mungkin akan menyelamatkan Nusantara secara meluas dan mendalam. Nah, Bung Jabani, Gus Lakut, dan Nyi Rahmini, Pak. Dalam banyak hal, Nusantara ini ditangani secara salah kaprah. Oleh karena itu, renungan nasional sangat urgen untuk saat ini. Renungan adalah penyatuan kembali seluruh elemen bangsa secara murni dan semerah. Peneguhan kebersamaan kembali yang selama ini bangsa Nusantara dipecah belah, dikoyak-koyak, dicabi-cabi oleh egosentrisme, kelas, dan suku. Tapi Pak Sakarya dan kawan-kawan semuanya, sebenarnya saat ini saya sangat cemas. Ini, warga Nusantara sekarang sudah banyak yang bersekolah. Mereka tumbuh menjadi manusia-manusia yang pintar dengan berbagai macam keahlian. Tapi sayangnya, justru pucuk pimpinan dipilih tidak berdasarkan keahlian apapun, Pak. Iya, Pak. Biasanya begitu. Sememangnya lah, sekolah modern itu banyak melahirkan orang-orang pintar, orang ahli dalam satu hal. Tetapi dia tidak pintar dalam banyak hal atau dalam hal-hal lain. Iya. Bahkan universitas tidak menjamin lulusannya bermoral baik, mentalnya matang, dan lebih di dalam kenegarawanan dan kebangsaan. Pak Sakarya, ya? Orang pintar sekolah kan belum tentu pintar kehidupan, tapi sarjana sekolahan tidak sama kan dengan sarjana kehidupan. Pintar dunia belum tentu pinter akhirat. Banyakkan orang yang kita jumpai, banyak yang pinter dunia tapi buta akhirat. Sebaliknya, banyak orang yang pinter dalam urusan akhirat tapi bodoh dalam urusan dunia. Akibatnya hidupnya mengemis dan dongkleng sama pejabat yang justru menserserahkan rakyat. Benar sekali, saya sepakat. Ya. Dan yang membuat saya juga semakin cemas. Sekarang ini bangsa kita sudah tidak lagi saling percaya. Mereka sudah saling curiga dan tidak legowo satu dengan yang lainnya. Untuk itu, diperlukan seorang pemimpin yang dapat melegakan hati semua. Pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang membuat semua golongan dan kelompok merasa aman dan nyaman. Pemimpin yang pandai, cakap, bijaksana, dan matang. Untuk apa? Untuk dipercaya, dapat dipercaya menghitung kembali persoalan-persoalan bangsa. Sejarah Nusantara ditelusuri kembali. Semua pihak melakukan nafak tilas. Zaman demi zaman, orde demi orde, era demi era. Untuk apa? Untuk mengetahui kesalahan dan kebenaran. Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan. Semuanya dihitung. Sejak kenapa dulu para pemimpin, para founding fathers memilih negara republik. Rasio proklamasi, undang-undang dan amandemen-amandemen, semua diperhitungkan kembali secara matang dan mendasar. Ya. Tapi hati-hati, Pak. Hati-hati. Pendapat kita ini bisa dituduh mahal. Dan kita belum tahu pada saatnya nanti akan ditangkap. Iya. Iya, Pak. Bagi kita, ini adalah sebuah keadaan yang menyadarkan. Tetapi bagi pemerintah, ini bisa dianggap subversi. Bagi kita, ini adalah bagian dari perinsafan, bahkan pertobatan. Tetapi bagi penguasa, kita bisa dianggap makar. Jangan seudah dulu, Bu. Jangan gebiahulia. Siapa tahu di antara para pemimpin pemerintah nasional ini ada yang memahami bahwa yang kita kerjakan, kita lakukan ini bukan gerbong, bukan gerakan politik, bukan pemberontakan politik, melainkan hanya melakukan terapan logika. Kita hanya menjalankan algoritma zaman. Algoritmi, Pak. Orang Barat menyebutnya algoritma, tetapi bangsa kita malah ikut-ikutan menyebut algoritma, ya kan? Monggo. Mau algoritma, algoritmi, algoritma, algolauku, algopilis, algobromo, cerita jom, monggo! Yang penting, bangsa Nusantara membutuhkan logika! Tidak pernah merasa soal itu, merasa baik, pura-pura baik, bagaimana manusia hari ini kita tuntaskan proyek pengiblisan Nusantara. Ya, laksanakan. Semua harus ingat asal usulnya. Apa Tuhan mengutuk kita menjadi setan dan iblis? Yes, laksanakan. Ketika dulu Tuhan menciptakan manusia pertama, paduka iblis menyatakan tidak setuju. Kalian ingat bagaimana pernyataan beliau? Tuhan, apakah engkau akan menciptakan manusia dan anak turunnya yang kerjanya hanya merusak bumi dan melumpahkan darah? Maka dari itu, ya, kita harus menghancurkan kehidupan manusia. Perjanjian perang antara iblis lawan manusia sudah ditandatangani dan berlaku sampai kiamat tiba. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bangsa Nusantara sudah saya bikin lupa bahwa artinya bisa adalah racun. Bersama kita bisa. Iya. Bersama kita bisa. Oke. Bersama kita adalah bisa. Bersama kita adalah bisa. Bersama kita adalah racun. Bersama kita adalah racun. Ada hal kalau bisa itu bukan racun. Tapi faktanya, iya, mereka tidak pernah bersama. Bertengkar melulu tiada habisnya. Ya, karena perebutan kekuasaan, persaingan dagang, perbedaan agama, bahkan ada yang bercerai karena beda pilihan capresnya. Ya, begitulah manusia itu. Bertengkar melulu. Cepok lawan kadal. Anak kodok lawan kadal burung. Ya, itulah. Kemarin mereka mencalonkan diri jadi raja. Tapi baginda, esok harinya jadi menteri. Cukup sudah. Iblis, duduk. Yes, setan tidak mudah bangga akan kesuksesannya. Kalian jangan GR hanya karena berhasil menjalankan proyek pengiblisan Nusantara. Maaf, Bagi Dawat. Maafkan, Bagi Dawat. Sekarang, teriakan yel-yel perjuangan kita. Kita kafirkan seluruh rakyat Nusantara. Kita kafirkan seluruh rakyat Nusantara. Kita munafikan seluruh masyarakat Nusantara. Kita munafikan seluruh masyarakat Nusantara. Sampai kiamat tiba kelak, setan dan iblis tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti berjuang untuk membangun manusia munafik seutuhnya di seluruh bumi, khususnya di tanah Nusantara. Iblis setan pantang mundur, baginda. Iblis setan bukan malu ingat. siang hanya untuk mikir untungnya sendiri. Kalau begitu, kita mau juga mobilisasikan penjarahan massal. Iya. Tapi tidak ke dalam. Cepat. Penjarahan massal tapi tidak ke dalam. Kita siapkan bersama. Yes, laksanakan. Mas Dunung, itulah rakyat Nusantara, penduduk bumi yang paling tangguh imannya, kuat daya tahan hidupnya, yang tidak mampu hancur oleh penjajahan, penindasan maupun penipuan, baik yang dilakukan oleh kaum penjajah maupun penguasanya sendiri. Tapi kenapa sekarang mereka hanya berjalan lalu-lalang ke sana kemari seperti tidak mengerti tujuan hidup? Rakyat Nusantara adalah makhluk Tuhan yang paling tangguh di bumi ini. Bangsa-bangsa lain yang dijajah itu biasanya pasti hancur kebudayaannya. Akan tetapi rakyat Nusantara sebaliknya. Justru para penjajahlah yang kemudian menjadi ngiler, menjadi kangen terutama dengan kebudayaan Nusantara. Sebagai buktinya, ya, mobil para penjajah Eropa itu, itu setirnya, itu setir kiri. Sementara mobil rakyat Nusantara, ya, itu setirnya itu setir kanan. Orang penjajah Eropa itu jika berjalan itu di tepi sebelah kanan, orang Nusantara itu kalau berjalan sampai sekarang itu di tepi sebelah kiri. Nah, itu merupakan bukti bahwa rakyat dan bangsa Nusantara itu tangguh kebudayaannya meskipun sudah dijajah selama 350 tahun. Karena apa? Karena rakyat Nusantara, bangsa Nusantara selalu digembleng setiap hari dengan keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Ora kejas tapak paluning pandi. Setan ora doyan demit orang dulik. Iblis bubrah, jin mutah-mutah. Manusia takdirnya digoda oleh setan. Tapi manusia Nusantara malah ngapusi setan. Tapi saya tidak bisa membayangkan. Apakah rakyat Nusantara mengerti apa yang menghadang di masa depan mereka? Kamas Gunung. Kenapa? Rakyat Nusantara itu tidak tergantung negaranya itu makmur atau kere, penguasanya jujur atau culas. Tapi mereka tetap tertawa-tawa cengengesan tanpa beban. Bahkan saking tangguhnya, mereka itu mampu bahagia tanpa sebab apa-apa. Rakyat Nusantara mampu bahagia tanpa harus sukses. Rakyat Nusantara mampu bahagia tanpa harus kaya. Rakyat Nusantara mampu bahagia tanpa harus berkuasa. Pokoknya rakyat Nusantara mampu berbahagia tanpa modal. Itu rak pekeniro dewa kok kere. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dulu Tuhan itu pernah mengutus 1000 malaikatnya untuk turun ke bumi menuangkan air berkah kehidupan. Maka 1000 malaikat itu pun turun ke bumi pas di telatah Nusantara itu. Sehingga 2/3 telatah Nusantara itu kemudian menjadi lautan. Maka kemudian ya pantas apabila sampai sekarang yang berkuasa di telatah Nusantara itu adalah Menteri Kemaritiman. Lo, kok aku diundang togok? Lah bareng kok, lali. Mbok ingat toh, kita ini 3 bersaudara, yeah. Idola alam semesta. Ingat. Pekeniro itu barengnya Kang Mas Togok. Iya. Yeah. Semarnya itu Kang Mas Bayan. Adapun Ulun adalah Betoro Guru alias Sang Yang Manik Moyo. Di mana Sang Akaryo Jagat menitahkan Ulun minangka pancaran cahya putih memplak. Alah, dole Budianto, dasar rayimu. Fakta sejarahnya memang seperti itu, kok. Itu fakta sejarahnya. Dulu Sang Yang Tunggal bersama Dewi Rekotowati itu kan menitahkan Dok Jagat, yeah, alias Telur Agung. Nah, Pekeniro ke Mas Dunung itu adalah kuning telurnya, kulit telurnya. Wah, bener kuwi. Adapun Kamas Bayan ini adalah putih telurnya, adapun Ulun adalah kuning telurnya. Ayo ning rasa kokean gambleh. Delon ngisor kono kae, ada apa itu? Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sesedar itu. Aku ini binatang jala. Dari kumpulannya terbuang. Biar dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih dan perih. Ada atau tiada, kadut dan ceboklah yang menggelar situasinya. Mengada atau tak mengada, cebong dan kadutlah penyebar suasananya. Ah, kalian hanyalah tulang-tulang berserakan. Apalagi kalian? Ada cangkel-cangkel suawan. Bagaimana Dimas? Legek-gek-ugek-ugek. Memesak duli tolai. Kamas Dunung dan Dimas Kilin yang di ibu kota sudah mulai menyusun kekuatan, bersaing memperebutkan kekuasaan. Welatalah yang di sana kok kober-kobre main titer-titer, tonel drama sandiwara teater. Pentas teater apa, Dimas? Teater Riungan. Judulnya itu adalah Melungsungi. Yang dimainkan dan diselenggarakan oleh sekelompok seniman yang juga sedang melungsungi. Sebenarnya mereka itu sudah selama 50 tahun itu berkubu dan berkelompok-kelompok. Bahkan saling bermusuhan, saling dengki, saling iri, bahkan dengki dan saing. Walah, Dimas Kiler ini loh, mereka itu sekarang sudah guyup rukun, menyatu, nyawiji, manjing, ngajar-ajar satu sama lain. Oh iya toh? Iya. Jadi mereka itu kini sudah berbahagia bersama dalam pentas apa tadi? Melungsungi. Syukur. Pemainnya saja campuran dari tiga generasi. Loh. Dari usia yang paling muda 20 tahun sampai yang paling tua 84 tahun. Mungkin maksudnya mereka itu sedang nyicil Mamayu Hayuning Bawono. Tapi Kamas Bayan dan Kamas Duno, benarnya di luar masalah reruyungan dan bungsung itu, reruyungan ya, ya. Itu sebenarnya itu memang mereka itu banyak yang masih belum punya pekerjaan. Sudah begitu, hampir selama 2 tahun lebih itu diajar sama yang namanya demit COVID. Sehingga mereka itu hanya singidan di rumah, takut keluar rumah. Kalau toh harus keluar rumah, itu harus pakai blangus alias tadah iler. Dimas, boh jangan sinis toh kepada anak-anak asuh kita sendiri. Kita harus selalu sare, sabar, mengayomi dan menuntun mereka. Mas, yang mau narik daluben siapa utata bawain kudanya? Ayo kamu aja lah, masa aku, kamu aja yang bagus. Wah, ya, bagus tuh kamu. Wah, enggak, kamu aja. Aku cuma, ah jelek nanti. Wah, ayo solusinya gimana? Solusinya gimana? Aku yang tahu. Thank you. baru di era Sang Prabu Jorgonelo ini loh. Hmm. Ada alien turun ke bumi. Oh, makhluk IT. Kok IT? Lah apa? IT. IT sonder L. Bukan IT. Kalau IT itu singkatan information technology. Oh. Bahasa Nusantaranya teknologi informasi. Ini IT. IT itu singkatan extraterrestrial atau makhluk luar angkasa. Wah, jangan gede orang sekolah. Sebentar, Dimas Gilir. Kalau saya lihat-lihat tadi itu bukan alien atau makhluk IT. Tapi itu adalah bagian aktor teater yang sedang mementaskan Blungsungi. Buktinya, mereka tadi itu copot-copot pakaian. Itu berarti mereka sedang Blungsungi. Udas, itu bukan alien atau makhluk IT. Dimas, tolong dengarkan. Dengarkan Kakanda. Siap Kakanda. Disebut makhluk IT. Itu pakai istilah bikinan manusia sendiri. Manusia itu pakai istilah-istilah IT, AI, virtual, robot, web, online, browser, dan seterusnya. Tapi mereka tidak akan pernah mampu browsing untuk mengenali kakak-kakaknya sendiri. Seperti kakak jin, kak malaikat, iblis, dan kita-kita bertiga ini. Kok kakak lo ya? Bisa kakak ini? Raketok pekok itu. Tengok pekok. Gini, makanya dengarkan. Dengarkan. Saudara sulung manusia itu adalah Nur Muhammad. Manusia itu makhluk bungsu. Nah, kakak-kakaknya berurutan. Ada kakak cahaya, kak ruang, waktu, benda, bakteri, virus, tanaman, hewan. Itu semua kakak-kakak manusia. Cahaya pun ada dua loh. Apa saja? Satu, cahaya yang dihasilkan oleh api dan cahaya yang memancar dari Tuhan langsung. Tolik Budianto, rungokke kuwi. Oleh karena itu, Adibas berdua, rajin-rajinlah mendarat di planet bumi. Telatenlah membisiki hati, merasuki pikiran manusia. Agar kalau mereka mendengar kata cahaya, jangan mereka hanya berasosiasi kepada matahari, lampu, listrik, petromak, teplok, sentir, atau yang kasat mata seperti itu. Tolong Margana, rungok kayak gue. Dimas, hadap sini Dimas. Mata manusia tidak mampu melihat cahaya. Yang mereka sangka cahaya sesungguhnya adalah benda-benda yang ditimpa cahaya. Adapun cahaya yang sejati, terutama yang dipancarkan bukan oleh api, bukan oleh listrik, melainkan dipancarkan oleh getaran cinta Allah langsung, hanya bisa diakses dengan alat kebersihan hati, kejujuran pikiran, dan keluasan jiwa. Ledole, ayo podo tiru moke bareng-bareng. Dus, wedus, bu yang fokus aja podo geguyonan. Lihat tuh, anak-anak cucu kita malah meguru kepada ular. Tuh, barangkali sebentar lagi akan segera dilakukan pelatihan nasional Blungsungi. Nah, ini tepat ini. Ini tepat ini. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk akal, Budi. Karena manusia itu adalah makhluk akal sehat. Karena manusia itu adalah makhluk imajinasi dan makhluk kreativitas. Seandainya ya, seandainya anak-anak cucu kita itu meguru kepada ular atau ulat. Ulat-ulat di bumi itu macam-macam loh. Apa saja? Ada ulat yang tekun bertapa, jadi entung, kemudian jadi kupu-kupu. Tapi banyak juga yang tetap jadi ulat-ulat saja di sepanjang hidupnya. Sehingga nguleri kehidupan terus-menerus, nguleri masyarakat dan negara, tiada henti-hentinya. Kata Setuno, apakah itu bukan yang namanya HAM? HAM? Setiap manusia itu punya hak asasi manusia. Setiap orang itu merdeka. Setiap orang itu berhak memilih dan berdaulat melakukan apa saja. Boleh? Boleh. Oh, boleh itu? Oh, kalau soal boleh itu melakukan yang Malioboro wudo sekotugu dengan kantor pos ya boleh. Wah, wah, festival Gonda Gandul. Dimas, kedaulatan manusia itulah yang membuat saya ini pengen ke planet bumi. Sudah lama loh saya itu tilek ke kepengen kangen nilai penduduk bumi sudah lama saya ini. Belah Kamas Dunung ini loh. Apa sih yang dikangeni? Heh, apa yang dikangeni? Bagi saya, penduduk bumi itu isinya sangat menjijikan, memuakkan, dan bahkan bisa membakar amarah saya. Wah, Dek. Beliau Dek Bayan ini kok gak bisa proporsional, loh. Kenapa? Menentukan sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, resolusi pandang dalam menilai apa yang berlangsung di planet bumi. Loh, itu udah ilmu makia. Masuk kita dewa kon makiahan. Gitu. Dek Bayan ini tidak punya persepsi tentang akuntabilitas, akseptabilitas, akurasi, dan determinasi yang kompatibel dengan urusan penduduk bumi. Malah pilkada. Kalau di matamu berdua, budaya manusia bumi itu memuatkan. Bagi saya, iya, gemes. Kalau bagi Dek Bayan menjijikkan, bagi saya, domenake. Kalau kelakuan manusia bumi bisa meningkatkan api amarah di dalam diri Dek Bayan, bagi saya itu justru samudra kebijaksanaan. Kalau bagi saya mereka itu tetap menjijikkan. Oh alah ora cangkem ira duran jijiki to no wargono. Setelah hampir 20 abad kita ronda di tanah Nusantara. Akhirnya menemukan bukti kebenaran argumentasi Paduka Iblis bahwa manusia hobinya merusak bumi dan menumpahkan darah. Tidak ada era atau zaman di mana manusia tidak saling membunuh, menindas, menginjak-injak, bahkan saling memusnahkan. Bahkan teknologi paling mutakhir peradaban manusia manfaatnya adalah untuk bumi. Bumi, pembunuhan karakter, pembunuhan citra, pembunuhan karier, bahkan nyawa. Kebanyakan dari mereka hanya berpura-pura saja menuhankan Allah. Tapi sebenarnya mereka menyembah dunia, harta benda, dan kuasa. Manusia berlagak sujud kepada Tuhan, padahal mereka lebih mengutamakan nafsu dan keserakahan. Kebun-kebun campur alam-alam. Manusia punya nafsu dan keserakahan. Manusia berpura-pura memeluk agama-agama, tetapi nyatanya penipu-penipu memenuhi Nusantara. Baginda Ratu, itu namanya Jakoni. Iso hujan, langso lakoni. Satu lagi kue serabi. Kandung ngetengi, ora wani rabi. Kemajuan adalah menyingkirkan Tuhan dari manusia. Yang disebut modern adalah membuang Tuhan dari kesadaran. Sekali lagi saya tegaskan, kalian setan-setan dan iblis, akankah tetap menuhankan Tuhan? Oh, baginda wadud. Ya. Baginda wadud. Kami semua para setan teguh menyembah Tuhan. Bagus. Kami semua para setan teguh menyembah Tuhan. Maka dari itu, kami tidak sudi untuk sujud pada manusia. Kami tidak sudi sujud pada manusia. Baginda waktu. Ya. Saya dan seluruh rombongan teman saya ini adalah pengawas manusia yang sedang berwudu atau sedang mensucikan diri yang tidak terbatas pada wajah dan badannya, tetapi lebih kepada hatinya. Dan kami semua bisa menyimpulkan bahwa manusia yang berwudu itu hanya sekedar merayu Tuhan agar dikasih rezeki dunia. Oh, jadi kamu yang ngurusi orang sembahyang? Oh. Tidak terbatas pada salat atau ibadah bagi namaku. Tanganmu. Tetapi lebih dari kebersihan dan kotoran seluruh hidup manusia. Dari lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, hingga sampai ke peradabannya bagi Bapakku. Yo. Surabangi. Kurune Sakera. Dengan ini saya mempersaksikan bahwa kehidupan manusia-manusia ini di masa mendatang amatlah sengsara. Hei, maksudmu sengsara gimana? Kehidupan manusia saat ini sudah sangat maju dan mereka sangat bangga karena itu. Mereka punya mall, gadget, internet, publik, republik, demokrasi, dan masih banyak lagi. Bahkan santet dan tenung masih aktif digunakan dalam persaingan politik dan perdagangan. Yo, yo, gane. Justru itu yang membuat manusia-manusia ini merasa sombong, sok hebat, sehingga menurut isyak Tuhan mereka layak dicampakkan ke dalam neraka. Mereka tidak akan tahan terpanggang di dalam api neraka. Sementara kita, ya kita ini tidak ada masalah dengan api neraka. Tidak masalah api dengan api, tidak problem api dimasukkan ke dalam api. Bahkan kita sudah bias api makan api. Puncak kehidupan manusia paling-paling jeruk makan jeruk. Tapi jangan salah, manusia juga makan manusia. Manusia makan kawan, makan bawahan, dan teman-teman lainnya. Bahkan manusia itu tega makan masyarakatnya sendiri. Bagi manusia, neraka itu ancaman. Bagi kita, zonanya. Sekurang-kurangnya menurut ukuran mereka sendiri. berhasil mengobrak-abrik otak manusia sehingga sekarang ini hanya bisa berfungsi di bawah 5%. Kalau dolim itu amat sangat kejam. Kalau jahil itu bodoh, kalau jahil itu bodoh wadah, bahkan bisa pangkat 3 atau pangkat 4. Amat sangat bodoh banget. Pokoknya pekok pangkat 13. Dajjal memerintahkan kepada saya untuk tekun menjadi tukang santet dan tukang sulap. Karena santet tidak terbatas pada menyakiti badan manusia, baginda. Tapi santet dapat membubrahkan pikiran dan hati dan menghembuskan gelombang yang merusakkan otak manusia. Sehingga manusia menjadi salah pilih, salah karir, salah orientasi, bahkan salah memilih pemimpin mereka. Dan hal ini sudah menyeluruh, baginda. Bangsa manusia, saya bolak-balikan pandangan batinnya. Sehingga yang hina-hina, saya rasuki. Yang bodoh, terlihat pandai. Yang konyol, terlihat canggih. Bahkan yang wajahnya wagu baginda terlihat keren dan ganteng baginda. Kamu harus berterima kasih kepada paduka iblis Sendiko baginda. Karena Panglima Dajjal sudah mengajari kamu secara langsung. Proyek terbesar saya baginda, berikut dengan kawan-kawan sedivisi ini, adalah terus berjuang keras untuk mengubah bangsa Nusantara dari bangsa yang hebat menjadi bangsa yang remeh. Dari bangsa yang besar menjadi bangsa yang kerdil. Dari bangsa Garuda menjadi bangsa emprit. Dari bangsa yang gumebiar menjadi bangsa yang ambiar. Saya ikut mendoakan Kansa. Alhamdulillah iblis baginda. Semakin banyak manusia menyangka sorga adalah neraka dan neraka diyakininya sebagai sorga. Sehingga konsep dan perilaku hidup manusia cenderung menuju neraka. Persis baginda Watu. Mereka bangsa Nusantara itu tengah menyangka mereka sedang jaya dan terus berjaya. Padahal mereka sedang dihadang oleh bencana dan celaka. Bagus, bagus. Panglima Dajjal memang super jenius. Semua manusia tidak bisa menyamai tingginya IQ-nya. Apa tidak? Ya. Kalau seperti itu, berarti banyak manusia-manusia yang akan terbalik persangkaan dan perhitungannya, betul? Betul! Persangkaan dan perhitungan tentang siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, betul? Maaf, baginda, saya Syabu. Syabu, anak buah beliau baginda Ratu Abia. Tiap hari manusia dibikin geli baginda. Banyak mereka yang GR sok pede akan masuk surga, padahal besok-besok mereka akan melantai di neraka. Mutan, mutan, mutan, mutan. Yo, yo, yo, kaplo aneh. Sesama manusia dan juga tokoh-tokohnya yang mereka pikir akan masuk surga ternyata penghuni neraka. Sementara itu ada yang tolan yang mereka kira akan masuk neraka ternyata penghuni surga. Manusia-manusia ini benar-benar sudah tertipu kabusan tentang surga dan neraka. Alhamdulillah. Memang baginda, menurut Panglima Dajjal, teater terbesar yang penuh kejutan dan paling dramatis adalah terbolak-baliknya penghuni sorga dan neraka dalam perhitungan manusia. Tugas saya ada beberapa, betul? Betul. Yang pertama, memastikan mobilisasi global tentang kemunafikan dan kesesatan manusia, betul? Betul. Yang kedua, wilayah kerja saya justru di kalangan manusia-manusia pandai, orang-orang sekolahan, sarjana-sarjana S1, S2, S3, S4, dari doktor, magister, profesor, termasuk ustaz-ustaz dan habib. Saya bikin mereka merasa keren, merasa paling alim dan paling pandai, sehingga secara mental mereka akan menjadi rapuh, betul? Betul. Saya akan memacu suatu gelombang tertentu ke dalam kehidupan manusia, supaya dalam hal apa saja dapat mereka gunakan sebagai alat hipokrisi, kebohongan, penipuan, sekolahan, ilmu pengetahuan, teknologi dan industri, bahkan yo. Jadikan sebagai wahana untuk menipu sesamanya dan juga menipu dirinya sendiri. Maafkan kaya adalah Walha. Hmm. Anak buah Ratu Abiyah. Iya. Tugas saya adalah mengembangbiakan salah paham, meningkatkan gagal paham, dan memanipulasi berita-berita. Hmm. Baik media cetak, online maupun offline. Saya adalah ahlu basar, bahkan imam besar basar Nusantara. Jadi kamu ahli teknologi milenial, Baginda. Bagi kita masyarakat sih. Ya. Makhluk yang namanya manusia itu jadi. Maksudnya? Kalau saya sih gak hari-hari amat, Baginda. Tapi saya tidak jadul. Ya. Karena visi misi kami semua yaitu mengokohkan nafsu kapitalisme, hedonisme, konsumerisme agar menjadi agama real bagi bangsa Nusantara ini. Dan diam-diam mereka meyakini dan mempraktekkan bahwa ya toh keduniaan dan materialisme adalah Tuhan yang Maha Esa. Berarti kolokermu banyak berjuta-juta. No, bukan follower, tapi follower lagi sekaligus saya bisa meningkatkan sentimen rasisme, rasialisme, mental feodal, hedonisme, konsumerisme. Sangat asik rasanya bisa mengobarkan permusuhan dan pertengkaran di antara mereka, di antara geng-geng pejabat, parpol-parpol, golongan-golongan pemerintah, cebok kadrun dan sebagainya. Ya, pokoknya Baginda, insa iblis, kehidupan manusia itu akan semakin ambiar. Bagus, setan dan iblis, saudara-saudara seperjuangan dan sepenanggungan. Sampai sejauh ini saya merasa senang, terhibur, bahagia dan optimis karena laporan dari kalian semua. Itu sebabnya kalian saya kumpulkan di sini. Saya harus menghimpun semua informasi dari kalian sebagai petugas-petugas lapangan. Secara khusus akan saya perintahkan kepada kalian semua untuk mengamati gerakan lungsungi. Apakah gerakan melungsungi kalian harus mengamati dengan teliti, seteliti-telitinya gerakan itu apakah merupakan ancaman bagi ideologi iblis atau tidak. Hasil pertemuan kita sekarang ini akan saya laporkan langsung kepada paduka iblis. Buah divis secara berkala wajib menyampaikan laporannya untuk menjadi bahan pertimbangan bagi paduka iblis dalam rangka menetapkan program pembangunan yang baru di dunia manusia. Ya, bahkan Sang Gajah, panglima perang kita bersama, sudah menyiapkan semua perlengkapan perang untuk pertempuran baru demi melestarikan hegemoni dan monopoli ajaran iblis di kalangan umat manusia. Baginda, saya mohon Baginda jangan lupa memberikan penugasan khusus kepada kepala-kepala divisi agar mewaspadai tokoh-tokoh di balik raringan ataupun pelungsi itu, Baginda. Pasti, so pasti. Edarkan catatan nama tokoh-tokoh, berikan kepada semua divisi, datangi rumah-rumahnya. terutama saat mereka berkumpul dengan keluarga. Tanamkan rasa takut di hati mereka. Guntingi saraf-saraf otaknya, sehingga mereka semua menjadi kebingungan dan ragu-ragu untuk meneruskan semua program-programnya. Ciptakan rasa permusuhan antara mereka dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Saya sudah mendapatkan laporan resmi, Magina. Mereka adalah Mat Zaharel, Said Sabani, Nyi Rahmini, dan Gus Lakus. Mohon juga kepada Panglima Dajjal untuk segera bertindak kepada tiga orang tokoh langit yang bertugas sebagai penjaga keseimbangan iman dan budaya bangsa serta. Siapa? Siapa mereka? Mereka adalah Bah Tuno, Bah Bayan, dan Bah Kilir. Baik, apapun tugas kalian, puncak perjuangan kita adalah membuat semua manusia tumbuh ekornya. Thank you. kita masih dijajah. Dan kata mental berasal dari para perampok sejarah. Nah, kalau kata lungsung itu berasal sumber dari bahasa mayoritas bangsa kita sendiri. Saya ini bukan orang Jawa asli, Pak. Tapi saya ingin mendapatkan informasi yang lebih luas lagi tentang. Sebenarnya setiap makhluk Tuhan itu mengalami lungsung dengan pola dan caranya masing-masing. Saja ketika kita mendengar kata lungsung, itu konotasinya terus pulang. Hanya pulang. Tapi anda kan ular yang lungsung, hanya ular. Terus ngomong. Kenapa? Karena ular itu fakta yang dahsyat. Ular sekedar patuh menjalankan jauh yang sejauh untuk menjaga keseimbangan alam, untuk menjaga ekosistem. Bapak-bapak, coba bayangkan, ya. Kalau tidak ada ular yang lungsung ini, maka tikus-tikus akan berkembang biak secara merajalela. Kenapa? Di dalam diri tikus itu ada hormon yang bila suasananya nyaman, aman, dan cukup pangan, maka juga akan berkembang biak secara merajalela. Tanpa ular yang lungsung ini, alam akan menjadi rusak. Tanpa ular yang lungsung ini, kehidupan manusia akan membusuk. Kasihan masyarakat. Ya itu andaikan yang berusungi hanya ular. Ya. Padahal bukan hanya ular yang berusungi. Ya. Emangnya apa saja mas? Monster. Monster. Ya. Ya. Kepiting. Ya. Itu berusungi. Ya. Benar. Ular menjadi kepompong. Ya. Kepompong menjadi kupu-kupu. Itu juga pula berusung. Burung kukas. Itu berusung. Ya. Burung garuda. Pada usia 40 tahun, dia akan melungsungi, dimulai dengan bulu-bulunya bergerodol. Kemudian paruhnya akan dipatok-patokkan kepada cadas, cakarnya akan dipukul-pukulkan kepada cadas, dan akhirnya mengelupas dan lepas. Kemudian akan tumbuh bulu-bulu baru, cakar baru, tumbuh cakar baru, tumbuh paruh baru. Nah, tapi Pak, kalau ukurannya 40 tahun, bagi Garuda, berarti bangsa kita sudah terlambat untuk membusuk, Pak. Belum. Bangsa kita belum benar-benar membusuk. Ya. Jadi belum paham. Hanya saja memang iramanya perlu dipercepat. Eskalasinya perlu dipercepat. Itu apa? Agar kita tidak benar-benar kehilangan keseimbangan. Ya. Berlangsungnya keseimbangan alam. Namanya ekosistem. Ya. Kemudian ilmunya adalah ekologi. Nah, saat ini kita harus mengembangkan, memperdalam, memperluas ilmu yang lebih dalam lagi. Namanya ekosofi. Ekosofi adalah pemahaman tentang metabolisme, keseimbangan alam yang bersandarkan diri pada aturan-aturan Tuhan. Apakah bisa disebut metamorfosis? Atau reinkarnasi? Apapun istilahnya, tapi prinsipnya adalah lungsung. Peradaban yang berkembang, itu namanya lungsung. Kebudayaan yang berkembang, namanya lungsung. Teknologi, kemajuan teknologi, itu mempermudah kehidupan alam. Kehidupan manusia, itu juga lungsung. Oh, ya, saya jadi... Ya. Saya jadi teringat. Dalam satu firman Tuhan dikatakan, bagaimana kamu bisa ingkar kepada Tuhan, padahal tadinya mati. Dia hidupkan kembali kamu, dan dia matikan kamu. Kemudian dia hidupkan kembali kamu, dan pada akhirnya dia dikembalikan kepadanya. Ini kasihan. Firman Tuhan itu sudah jelas sejelas-jelasnya, sudah gamblang segamblang-gamblang, bahwa manusia punya kehidupan 3 kali dan mengalami kematian 3 kali. Itu bukan berarti kita punya nyawa 3 kali, ya. Kemudian hilang nyawa 3 kali. Tapi Pak Sabara dan kawan-kawan, kita tetap harus waspada. Lungsungi memang bisa membuat manusia menjadi baik, tapi bisa juga sebaliknya, merusaknya. Kata Oblik, jambul nampan. Kelihatannya Republik, ternyata kerajaan. ternyata monopoli. Apa yang kita lakukan ini terjadi politik, ya. Tapi yang jelas bukan politik praktis. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya tujuan untuk kekuasaan. Kalau ada yang coba macam-macam kepada pemerintah, aku habisin. Tidak perlu, Bapak Perdana Menteri. Faktanya mereka itu sudah habis. Mereka itu hanya tercecak yang lepas dari badannya. Tidak ada kelompok, tidak ada pergerakan yang bisa bergerak apapun, yang bisa mampu melakukan apapun terhadap kita. Rakyat semua sudah patuh, sudah jinak, sudah membisu di bawah kepemimpinan Sang Prabu Durgandala. Utamanya atas kebijaksanaan dan ketegasan Bapak Perdana Menteri Kolodado. Mereka tidak perlu diwaspadai, Bapak. Yang harus diwaspadai itu adalah dalang dan hantu-hantu yang tidak nampak yang menggerakkan mereka. Itu, Ibu Menteri. Itu dia. Cari siapa mereka. Kerahkan para intel dari kepolisian atau militer kita untuk menyelidiki dan mengidentifikasi siapa saja mereka itu. Kantong-kantong, kampus-kampus, pesantren-pesantren, semuanya lakukan tracing dan tracking. Sendiko. Sendiko. Siap. Cari mereka. Siap. Meskipun hanya revolusi internal, tapi ongkosnya sangat besar. Sedangkan demokrasi yang biasa-biasa saja, rakyat Nusantara belum tentu memenuhi 3 persyaratannya. Apa saja, Kamas Duno? 1, rakyatnya berpikir matang. 2, budayanya tangguh dan seimbang. Dan 3, pemerintahnya rasional dan tidak tinggi hati. Tetapi faktanya, kebanyakan rakyat Nusantara itu berpikirnya serampangan dan tanpa perhitungan. Sementara kaum cendekia dan para penguasa rata-rata tinggi hati. Masa depan anak. Perubahan memang menyakitkan. Serba Suki Mawa Peo. Sedumuk Batuk Senyari Bumi. Saya khawatir bangsa asuhan kita ini akan mengambil pilihan untuk menunggu hancur dan mati konyol daripada tirakat melungsungi. Thank you.